Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Bab husnu ikhtiyaril 'alimi wa tawqiruhu wa ta'addubu ma'ahu wa ta'assi bi akhlaqihi qabla talabil ilmi. Bab tentang husnu ikhtiyaril 'alim, memilih alim yang paling baik, menghormatinya, wa ta'addubu ma'ahu, menjaga adab bersamanya, dan meniru akhlaknya. Nanti kita akan membaca beberapa keterangan para ulama setelah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara mereka untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Dan min barakatil ilmi, bagian dari keberkahan ilmu yang didapatkan oleh orang yang belajar adalah at-ta'addubu 'inda ta'allum. Berusaha untuk menjaga adab ketika belajar. Karena itulah para ulama di masa silam, mereka menghormati ilmu dengan adab yang mereka lakukan, baik di depan ahli ilmu maupun di depan sumber ilmu yang lain, seperti kitab atau tempat-tempat yang menjadi sumber ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Imam Ahmad, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu." Kata beliau, bukan bagian dariku orang yang tidak menyayangi saghirana, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dibandingkan dirinya, orang yang tidak menyayangi generasi muda kami, maksudnya yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dibandingkan dirinya, wa yuqir kabirana, dan bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dibandingkan dirinya, orang yang tidak menghormati generasi tua kami, maksudnya orang yang lebih tua dibandingkan dirinya. Wa ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu, dan bukan bagian dari kami orang yang tidak mengenal hak alim, orang-orang yang berilmu di antara kami. Bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyayangi orang yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, dan menunaikan hak orang yang berilmu. Bahkan beliau sebut, manusia yang tidak bisa melakukan tindakan ini beliau sebut sebagai orang yang bukan bagian dari kami, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari aktivitas orang ini. Berarti itu adab yang tidak baik. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fasadun nas idza jaa al-ilmu min qibali as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir. Sumber kerusakan manusia, rusak maknanya di sini adalah jauh dari aturan, sehingga mereka menjadi orang yang tidak mengikuti aturan, tidak mengetahui tata krama dan adab. Idza ja'al ilmu min qibali as-saghir, ketika ilmu itu disampaikan oleh generasi muda, ista'sa 'alaihil kabir, kemudian diingkari oleh generasi tua, tidak mau diikuti oleh generasi tua. Sehingga kecenderungan manusia akan lebih mengikuti generasi tua dibandingkan yang muda. Yang muda menyampaikan ilmu, namun ketika yang tua tidak mau mengikuti, maka masyarakat susah untuk bisa menerima ilmu. Wasalahun nas, dan sumber kebaikan manusia, manusia itu akan menjadi tertata, akan menjadi manusia yang adab, beradab. Idza ja'al ilmu min qibalil kabir, apabila ilmu itu disampaikan oleh orang yang lebih tua, taba'ahu 'alaihi as-saghiru, kemudian diikuti oleh mereka yang lebih muda. Dan seperti inilah bagaimana standar dalam belajar yang ideal. Karena itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lebih tua dibandingkan tabi'in bisa membangun generasi yang baik karena yang lebih tua mengajarkan yang muda. Dan bukan menutup kemungkinan ketika ada yang lebih muda mengajarkan ilmu kepada yang tua. Dan akan menjadi sumber kebinasaan ketika yang tua tidak mau mengikuti ilmu yang disampaikan oleh yang muda. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar juga mengatakan dalam riwayat yang lain, tawadu'u liman 'allamakum. Bersikaplah tawadu' kepada orang yang mengajarkan kalian. Wa tawadu'u liman tu'allimuna. Dan bersikaplah atau liman na'am liman tu'allimuna dan bersikaplah tawadu' kepada orang yang kalian ajari. Sehingga terjadilah hubungan yang baik antara guru dan murid. Tawadu kepada guru dan guru juga tawadu kepada muridnya. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian kita beralih pada keterangan Ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an amnaihim wa ulama'ihim. فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا. Kata Ibn Mas'ud, manusia akan terjaga dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu min akab an akabirihim dari orang yang lebih senior dibandingkan mereka, wa an amnaihim dari orang yang lebih amanah dibandingkan mereka, wa ulamaihim dan dari ulama mereka. Faida akhadhuhu min shirarihim min sigarihim. Tapi kalau mereka mengambil ilmu dari yang junior, wa shirarihim dan dari orang yang jahat, halaku, maka mereka akan binasa. Dan terkadang ada sebagian orang yang karena tertutup dengan hawa nafsunya, dia tetap membela guru yang su', guru yang jahat. Mungkin dalam rangka untuk mengambil berkah atau tertipu dengan apa yang disampaikan oleh gurunya dan tertipu dengan status gurunya. Sudah tahu gurunya jahat, orang yang menyimpang, tapi tetap diikuti. Dan kita bisa saksikan banyak masyarakat yang memiliki prinsip semacam ini saat ini ya. Karena itulah Nabi atau ada satu pernyataan, likulli syai'in waris. Segala sesuatu itu pasti ada ahli warisnya. Artinya ada pengikutnya. Kita bisa lihat sesesat apapun aliran yang ditawarkan di negara kita pasti akan ada pengikutnya. Likulli syai'in warisun. Sehingga mereka mengikuti syiraruhum, manusia yang paling jahat di tengah mereka padahal mereka sudah tahu orang ini sesat. Bahkan kadang sekalipun dia punya penyimpangan dari sisi akhlak, misalnya memanfaatkan harta umat atau dari sisi akhlak terhadap sesama atau lawan jenis, dia tidak bisa menjaga akhlak dengan lawan jenis. Kadang ada seorang tokoh yang selingkuh atau ada yang berzina atau yang lainnya, atau dia bermain riba, namun pengikutnya tetap setia untuk mengikutinya dan dengan alasan mengedepankan husnudzan kepada tokohnya. Wallahu ta'ala alam, hidayah ada di tangan Allah. Sekalipun manusia ini punya semangat yang besar untuk berusaha mendekatkan diri kepada sumber ilmu, namun Allah ketika tidak berikan dia hidayah untuk mencari sumber ilmu yang benar, sehingga dia membela sumber ilmu yang menyimpang. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, talabtul ilma falam ajidhu aktara minhu fil ansar. Saya mencari ilmu, maksudnya mencari hadis. Karena Ibnu Abbas ini sahabat junior, dan Ibnu Abbas ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat baru mendekati usia mau baligh, dan beliau baru masuk Islam ketika Rasulullah SAW mendekati Fathu Mekah. Berarti kebersamaan Ibnu Abbas dengan Rasulullah SAW kurang lebih antara 4 atau 5 tahun. Jika dibandingkan dengan sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, tentu Ibnu Abbas kalah dari sisi kebersamaan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibnu Abbas menjadi sahabat yang banyak belajar kepada sahabat yang lebih senior. Beliau pernah ditanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ulin wa aklin fakur. Saya bisa mendapatkan ilmu karena sering bertanya dan akal yang selalu saya gunakan untuk berpikir. Karena itulah di sini beliau mengatakan, saya mencari ilmu, maksudnya mencari hadis. Tidak aku jumpai suku yang lebih banyak hadisnya melebihi suku Ansar. Fakuntu atir rajula fas'aluhu anhu. Kemudian aku mendatangi orang Ansar dan aku tanya darinya. Fayuqalu li, fas'alu anhu, aku tanya tentang dia. Fayuqalu li, kemudian ada yang menyampaikan kepadaku, na'imun, orang yang Anda cari sedang tidur. Jadi Ibnu Abbas mendatangi rumah salah satu orang Ansar. Ketika minta izin untuk bertemu, mungkin keluar pembantunya atau budaknya, lalu diberitahu Tuan Fulan sedang tidur. Fa'atastawwatu ridai. Kemudian saya pun menggunakan rida. Rida itu apa? Rida itu kalau orang yang ihram pakaiannya dua lembar ya. Yang satu dipakai sarung, yang satu dipakai atasan. Nah, atasan ini namanya rida. Maka saya pun menggelar kain atasan saya, kain yang saya pakai untuk menutupi pundak. Tsumma ittaja'a hatta yakhruja ila dhuhr. Setelah itu Ibnu Abbas tidur di luar rumah sampai datang waktu zuhur. Berarti sahabat yang tidur ini tidur ketika kapan? Tidur ketika qailulah, mendekati zuhur, bukan tidur pagi ya. Isu-isu kok turuan bukan. Sehingga Ibnu Abbas juga ikut tidur dan itu waktu qailulah. Hatta yakhruja ila dhuhri, sampai sahabat yang ditunggu tadi keluar untuk sholat duhur. Jadi beliau tidak meminta tolong bangunkan, tidak. Tapi Ibnu Abbas tunggu di depan rumahnya dan ikut tidur. Fayaqulu, kemudian sahabat ini langsung mengatakan, bi'sama sana'ta halla 'allamtani. Kemudian sahabat ini mengatakan, kamu ini enggak benar kayak gini. Enggak bagus. Halla 'allamtani? Kenapa kamu tadi tidak memberitahu kepadaku? Coba tadi saya dikasih tahu kalau ada Ibnu Abbas di depan rumahku, saya akan keluar. Fakul, kata Ibnu Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Saya ingin ketika Anda menemuiku dalam kondisi engkau telah menyelesaikan kebutuhanmu. Anda sudah istirahat, Anda telah selesai kebutuhan Anda, baru kemudian menemui saya. Ini bagian dari penghormatan Ibnu Abbas kepada gurunya. Jadi kalau gurunya sedang istirahat, ditunggu. Bukan digedor-gedor atau diminta tolong-tolong sampaikan kepada Pak Guru. Saya di depan pintu mau tanya-tanya. Atau maksa. Atau yang lainnya. Tidak. Yang meskipun adab semacam ini kadang tidak dihargai oleh masyarakat di masa sekarang, sampai pun mereka yang sudah ngaji. Tolonglah Ustaz, pokoknya dijawab Ustaz, tak tunggu Ustaz. Sebentar Ustaz, sebentar. Dia maksa-maksa pokoknya harus dijawab. Dalilnya apa ini? Dalilnya apa? Sudah dijawab, minta dalil. Penjelasannya gimana? Syarahnya ada enggak? Itu ada di kitab apa? Ya, beda antara fatwa yang butuh waktu singkat dengan mungkin tulisan atau kajian ilmiah yang waktunya lebih panjang. Dan kadang orang tidak bisa membedakan hal ini. Masa jawabannya cuma pendek? Boleh, tidak, boleh, tidak. Resign, haram. Halal. Mana dalilnya? Ya, Anda juga tahu sendiri ini suasananya apa dan forumnya forum apa. Kalau forumnya forum penjelasan, kemudian ustadz menyampaikan dengan ringkas, mungkin silakan Anda tanya. Kenapa kok ringkas? Bisa kasih penjelasan tambahan. Tapi kalau forumnya tanya jawab, pemberi fatwa boleh memberikan fatwa dengan ringkas. Boleh tidak, dan dia tidak disalahkan untuk itu. Sebagaimana para ulama dulu ketika ditanya, kadang cukup mengatakan la ba'sa bih, enggak masalah. Atau fihi nadhar, wah, dalam hal ini perlu dikaji ulang. Atau dia mengatakan akrah, saya enggak suka. Dan seterusnya. Tapi kadang talibul ilmi di zaman kita kurang memperhatikan adab semacam ini. Tidak sebagaimana adabnya Ibnu Abbas yang beliau ulama tanya kepada ulama. Kalaupun ulama yang menjadi gurunya harus ada kepentingan yang lain, ditunggu. Ya, tidak memaksakan diri, tolong kasih tahu biar saya bisa cepat segera pulang. Atau saya juga ngantuk di sini pengen istirahat. Ya. Maksa biar gurunya segera memberikan ilmu. Kadang kalau dijawab marah ya, karena tidak puas. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, wajadtu aktsara hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal hayy min al-ansar. Aku mendapatkan banyak hadis Rasulullah SAW di salah satu suku dari Ansar. Ansar, di bawah Ansar itu ada banyak suku, ada banyak sekali suku. Di salah satu suku Ansar, saya menjumpai ada banyak hadis Rasulullah SAW. Wallahi, in kuntu la'ati ar-rajula minhum al-Ansar. Demi Allah, dulu saya pernah mendatangi salah satu orang di kalangan Ansar. Fayuqal huwa na'imun. Kemudian ada yang memberitahu saya, beliau sedang tidur. Begitu datang ke rumahnya, ngetok pintu, yang keluar pembantunya, beliau sedang tidur. Falau syi'tu ayyuqidhali. Andai saya mau, saya bisa membangunkan orang itu biar segera menyampaikan hadis kepadaku. Fa'ata'ahu hatta yakhruja liastatiba bidzalika haditsahu. Namun saya biarkan beliau tetap istirahat. Saya tunggu beliau agar ketika beliau menyampaikan hadis dalam kondisi nyaman, liastatiba haditsahu, agar saya bisa menikmati hadis beliau. Karena orang kalau menjelaskan dengan cara terpaksa, enggak fokus. Kadang sudah ngantuk, dipaksa kajian, ya. Kajian sambil ngantuk. Atau ngantuk itu sunahnya tidur, bukan ngasih, ya. Atau kadang sudah capek, dipaksa, pokoknya saya kasih waktu setengah jam aja enggak apa-apa. Setengah jam sampaikan kajian. Ya, kadang kita juga perlu memperhatikan kondisi guru, ya. Sebagaimana Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik, yang berguru kepada Imam Malik bertahun-tahun di Madinah, dan beliau berasal dari mana? Mesir. Ibnu Qasim mengatakan, saya mencari waktu yang paling tepat untuk tanya jawab dengan Imam Malik, dan saya jumpai waktu yang paling tepat itu adalah sebelum subuh ketika beliau berangkat menuju masjid. Itu yang paling enak. Jadi kalau ngobrol sama Imam Malik, ketika beliau keluar mungkin jam 4 sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, sambil jalan menuju masjid, ngobrol, saya tanya-tanya, itu penjelasannya bagus. Karena beliau paling fokus. Nah, kadang ada orang yang dia tidak bisa memperhatikan kapan waktu bertanya yang paling bagus. Sehingga dia karena tidak tahu waktu ketika bertanya kepada gurunya, gurunya enggak fokus. Qala Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Karena itulah perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya bagaimana? ilmu itu bagian dari ideologi. Sehingga belajar ilmu berarti membangun ideologi. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber ilmu. Dari mana kalian membangun ideologi. Kalau sumber ilmunya menyimpang, maka apa yang terjadi? Ideologinya menyimpang. Maka ideologinya tidak lurus, dia tidak bisa memahami hakikat ideologi yang benar dan seterusnya. Dia tidak tahu manhaj yang benar karena sumber ilmunya menyimpang. Tapi ketika sumber ilmunya lurus, ideologinya benar, nanti akan menular kepada muridnya. Dan semangat orang untuk memperhatikan ideologi guru di masa sekarang sudah tidak sebagaimana di masa silam. Di masa sekarang, standar orang bisa dijadikan guru adalah yang penting videonya banyak di YouTube. Nah, kalau videonya banyak di YouTube, nah ini berarti guru yang bagus. Tapi kalau dia jarang punya video di YouTube, tidak diambil ilmunya. Seharusnya tidak demikian ya, karena bukan standar seperti itu. Dan masih banyak para asatidzah yang ada di YouTube kadang ngomongnya ngawur, meskipun dia punya banyak video di YouTube. Ketika ada ustadz yang lain yang mengingatkan bahasanya itu penyimpangan, dibela mati-matian sama para audiensnya, para murid-muridnya. Padahal dia tidak bisa menilai penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Yang bisa menilai kan yang lebih berilmu. Qala Ibnu Wahb, kata Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahb Al-Misri, beliau tinggal di Mesir dan beliau digelari sebagai Ahfadun Nas fi zamanihi bi Misr. Manusia yang hafalannya paling bagus di zamannya di Mesir. Dan beliau muridnya Imam Malik dan muridnya Laits bin Sa'd. Sampai beliau pernah mengatakan, "Laula Malikun wa Laits la dhalaltu." Andaikan bukan karena Imam Malik dan Imam Laits, maka saya akan jadi orang sesat. Maksudnya, beliau teringat jasa besar gurunya yang telah mengajarkan kepada beliau bagaimana cara menuntut ilmu yang benar. Dan beliau salah satu ahli hadis kibar di zamannya, ya, meskipun namanya tidak cukup terkenal, Abdullah bin Wahab. Ma ta'allamtu min adabi Malikin afdala min ilmi. Apa yang aku pelajari dari adab, apa yang aku pelajari dari adab Imam Malik lebih afdal dibandingkan ilmunya. Yang aku ketahui dari adabnya Imam Malik, bagaimana cara bersopan santun terhadap ilmu, menghormati ilmu, itu lebih aku hargai dibandingkan sebatas ilmunya. Maksudnya gimana? Ilmu penting, banyak menghafal hadis penting. Tapi sebatas banyak menghafal hadis, orangnya uraan, jatuh posisinya, jatuh wibawanya. Kadang ada sebagian orang yang terlalu membanggakan ilmunya. Wah, saya punya banyak hadis, punya banyak hafalan Quran. Akhirnya dia merasa sombong dibandingkan yang lain. Gaya bicaranya uraan, gaya adabnya uraan, dan seterusnya. Dan saya sering menjumpai talibul ilmi kayak gitu. Betul dia lebih unggul ketika ujian, selalu juara satu. Tapi ketika bergaul dengan yang lain, enggak sopan. Sama gurunya enggak sopan, dan seterusnya. Dan kita kurang menyukai orang semacam ini. Perhatikan adab, dan bukan sebatas banyak-banyaknya ilmu. Karena ilmu itu bukan wawasan, tapi ilmu bagaimana bisa memberikan pengaruh kepada aktivitas kamu, bagaimana bisa memberikan pengaruh pada perbuatan dan tingkah laku kamu. Dan semakin orang itu punya adab dalam bergaul dengan gurunya maupun dengan sesama, ilmunya membekas pada dirinya. Ada seorang ulama yang mengatakan, ibarat tempat yang landai, maka dia paling banyak airnya, sebagaimana manusia yang tawadhu paling banyak ilmunya. dan ilmu adalah air. Dan hadza musyahad, saya menyaksikan kondisi macam ini. Ada, baik misalnya saya sebut anak Libya misalnya, yang dia pintar sekali ngomong bahasa Arab, tapi sama gurunya, sama kawannya kadang ya akhlaknya tidak bisa dijaga, uraan dan seterusnya. Masih ada yang kayak gitu. Meskipun ada yang secara dari sisi hafalan dia kurang, tapi dia hati-hati dengan gurunya, hati-hati ketika bergaul dengan kawannya. Ada juga yang dari pondok tapi tidak tahu sopan santun, dan dia merasa karena saya lebih senior dibandingkan kamu. Siapa yang dia berusaha menjaga adab, maka insya Allah ilmunya lebih membekas. Qala Idrisu ibnu Abdul Karim. Kata Idris bin Abdul Karim rahimahullah. Qala khalafun, berkata khalaf, wallahu alam khalaf bimman, ja'ani Ahmad ibn Hanbal yusmi'u haditha Abi Awana, fajtahattu an arfa'ahu, fa'aba wa qala la ajlisu illa bayna yadayk, umirna an natawadu'a liman nata'allama min. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mendatangiku, yusmi'u, dan beliau menyampaikan, asma'a yusmi'u artinya memperdengarkan, beliau membacakan hadis-hadis Abu Awana. Fajtahattu an arfa'ahu, kemudian saya ingin, saya berusaha untuk menyuarakannya dengan lantang, saya berusaha untuk meneriakkannya. Fa'aba, namun beliau tidak mau kalau saya menyuarakannya. Faqala, lalu beliau mengatakan, la ajlisu illa baina yadayk, saya itu duduk persis di depan Anda. Umirna an natawadu'a liman nata'allama min, dan kita diperintahkan untuk tawadu terhadap orang yang mengajari kita. Tawadu kepada orang yang kita belajar kepadanya. Jadi tawadu kepada guru yang mengajari kita. Nanti kalau saya sampaikan hadis kamu bengok-bengok, ini tindakan tidak tawadu, enggak sopan. Sehingga dilarang oleh Imam Ahmad. Mungkin maksud orang ini biar hadisnya tersebar di mana-mana. Mungkin maksud orang ini biar orang lain mendengar apa yang beliau dengar. Namun Imam Ahmad melarangnya dalam rangka menjaga adab. Qala Abu Bakar Al-Mutawwi'i. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbalin rahimahullah. Saya belajar kepada Abu Abdillah. Ikhtalafa itu bisa maknanya datang pulang, datang pulang. Silih berganti maksudnya datang pulang, datang pulang. Bolak-balik mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Itsnatay asyrata sanatan, selama 12 tahun. Saya bolak-balik mendatangi Imam Ahmad, belajar dari Imam Ahmad selama 12 tahun. Wa huwa yaqra'ul musnad 'ala aulatihi, dan beliau membaca kitab al-musnad kepada putra-putranya. Fa ma katabtu minhu haditsan wahida, dan aku tidak menulis satu hadis pun. Innama kuntu anduru ila hadihi wa akhlaqi wa adabi, yang aku lakukan hanyalah melihat bagaimana gaya beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau. Al-hadyu maknanya apa? Petunjuk. Hadyuhu maksudnya petunjuk beliau, artinya adalah kepribadian beliau, perbuatan beliau, tingkah laku beliau, akhlak beliau, dan adab beliau. Sehingga yang diperhatikan adalah bagaimana sikapnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kadang kita jumpai dalam satu forum pengajian ya, ada forum pengajian, ada peserta, itu kan bertingkat. Ada peserta yang dia peserta loyal tingkat 1, loyal tingkat 2. Ada yang KW1, KW2, ada yang ori 80%. Ada yang dia betul-betul iltizam dengan gurunya, dicatat ya, diperhatikan, kadang tanya jawab, betul-betul selalu dempet dengan gurunya. Ada yang dia selalu ikuti guru tapi enggak nyatet. Pokoknya ikut kajian dan mendengar. Ada yang ikut sehari hilang ya. Kadang ikut, kadang hilang. Ikut sehari ya, ada makanan, besok lagi datang ada makanan ya. Ternyata kok ganti, ngilang selamanya. Dan forum kita kan pesertanya ganti-ganti ya. Ya ada yang tetap, ada yang ganti-ganti. Baik. Dan tidak jadi masalah. Bahkan salah satu di antara karakter kajiannya Imam Ahmad, ada beberapa orang yang ikut kajian beliau tidak untuk mencari hadis, tapi cuma ingin lihat Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad kajian, bagaimana Imam Ahmad bersikap ketika beliau dalam majelis ilmu, dan seterusnya. Kita lihat pernyataan Al-Hasan bin Ismail di bawahnya. Qala Al-Hasan bin Ismail rahimahullah, sami'tu abi yaqul, bapakku yaitu Ismail pernah mengatakan, kana yastami'u fi majlisi Ahmad zahaa khamsati alafin, yang berkumpul di majlisnya Imam Ahmad kurang lebih, zaha bermakna ma yaqrub, mendekati, berarti kurang lebih 5,000 orang. Subhanallah ya. Au yazidun, atau lebih, mendekati 5,000 atau lebih dari 5,000. Ini yang ikut majelisnya Imam Ahmad. 5,000 itu maskam cukup enggak? Maskam enggak ya? Maskam itu kapasitas berapa? 2,000 ada? Mungkin 2,000. Kalau 5,000 ya meluber ke ke halamannya. Ke halamannya itu banyak orang duduk di situ belajar. 5,000 orang jumlah peserta dalam satu majelis Imam Ahmad. Padahal itu kajian rutin, bukan tabligh akbar. Kita enggak jumpai kayak gitu ya di zaman kita. Ada kajian rutin pesertanya 5,000. Nah, kalau pesertanya banyak itu ya tabligh akbar, itu pesertanya banyak. Itu pun kalau yang datang Ustaz Syafiq ya. Atau siapa? Atau Ustaz Yazid ya, atau yang senior-senior. Luar biasa banyaknya. Makanya para pemimpin di masa silam, para khalifah, para gubernur kadang ketakutan terhadap majelis ilmu. Sehingga mereka juga mengirimkan intel. Ketika ada majelis ilmu, kadang mereka kirim intel. Kirim intel untuk kemudian meneliti bagaimana kondisi yang ada di sana. Sampai ada salah satu di antara gubernur yang meminta pasukannya, tolong kamu ukur berapa diameter majelis ini. Jadi dia naik kuda kemudian keliling. Gak tahu bagaimana cara orang masa silam mengukur jumlah orang ya. Kalau orang sekarang kan pakai diskan. Ini diameternya sekian, kerapatannya sekian, berarti jumlahnya sekian. Kalau dulu dia ukur dengan menggunakan kuda dikelilingi. Kurang lebih ada 10,000. Kurang lebih ada 20,000 jumlah peserta kajian. Nah itu kan mengkhawatirkan. Kalau syekhnya bilang berontak, 20,000 berontak. Nah itu negara bisa kacau. Sampai negara itu ketakutan ketika ada pengajian. Dan di beberapa negara yang ketakutan semacam ini, seperti yang ada di Mesir ya, kajian itu gak boleh besar. Kalau kajian terlalu besar, nanti syekhnya ditangkap. Gak boleh kajian. Sehingga kajian itu forumnya kecil-kecil. Ya, pokoknya 100 ke bawah itu masih boleh. Tapi kalau sudah banyak pesertanya, negaranya yang khawatir, negaranya yang takut. Dan itu pun masih banyak para intel-intel negara yang ikut bergabung di sana karena mengawasi bagaimana kondisi kajian. aqallu min khamsati mi'atin yaktubun. Yang nulis hadis kurang dari 500 orang. Yang nulis hadis, yang serius belajar kurang dari 500. 500 itu berarti berapa? 10%-nya. Wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab wa husnas samti. Sementara sisanya 4500 lebih, mereka hanya belajar dari Imam Ahmad bagaimana adab yang diajarkan oleh Imam Ahmad dan tingkah laku perbuatan Imam Ahmad. As-Samad itu karakter Imam Ahmad. Bagaimana karakter Imam Ahmad? Bagaimana beliau ketika ngisi kajian? Kadang kan orang lihat tokohnya itu sudah senang ya. Saya biasanya lihat di YouTube, sekarang ketemu kayak gini asli orangnya. Oh, ternyata kok pendek. Kemudian diperhatikan terus bagaimana akhlaknya dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat Imam Ahmad namanya sudah dikenal sampai Maroko, sampai Cordoba, sampai Spanyol. Pakai bin Makhlad itu kan jalan kaki dari Spanyol ke Baghdad. Berarti nama beliau sudah dikenal di sana, ya, meskipun gak ada YouTube-nya. Sehingga mereka ketika penasaran dengan Imam Ahmad, datang ke majelisnya Imam Ahmad hanya untuk memperhatikan seperti apakah Imam Ahmad dan bagaimana akhlaknya. Mungkin kadang kasihannya ya kurang diperhatikan ya. Ya melbu telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Pokoknya yang penting turut mendengarkan. Dan gak jadi masalah, dan beliau tidak memarahi mereka yang ikut kajian hanya modal dengkul misalnya. Pokoknya mendengarkan saja, beliau gak marahi. Dan beliau juga menghargai mereka karena mereka ingin belajar dari Imam Ahmad dari sisi akhlak dan adabnya. Qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, qadimtu Baghdad wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad ibn Hanbal fa idza huwa qad ja'ani ma'a Yahya bin Ma'in. Saya datang ke kota Baghdad dan saya tidak punya keinginan kecuali satu, yaitu ketemu dengan Imam Ahmad. Qutaibah bin Sa'id, ulama Mesir, dan beliau termasuk ahli bahasanya Mesir, Qutaibah bin Sa'id Ad-Dainuri, yang terkenal sebagai salah satu ahli bahasa. Makanya ketika beliau datang ke Baghdad, punya posisi khusus di samping Imam Ahmad. Faida huwa qad ja'ani ma'a Yahya bin Ma'in. Ternyata Imam Ahmad yang mendatangiku bersama Yahya bin Ma'in. Jadi Qutaibah masuk kota Baghdad tapi belum ketemu Imam Ahmad di rumahnya. Mungkin singgah dulu ya. Di rumahnya siapa atau di mes milik siapa yang disewakan. Kemudian didatangi oleh Imam Ahmad bersama Yahya bin Ma'in, dua ahli hadis. Fatadzakarna, akhirnya kita pun ngobrol, saling mengingat maksudnya ngobrol. Faqama Ahmad ibn Hanbalin wa jalasa baina yatay. Kemudian Imam Ahmad berdiri lalu beliau duduk persis di depanku. Wa qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, amli alayya hadza. Tolong diktekan kepadaku hadis ini. Tsumma tadzakarna, kemudian setelah itu kita belajar bersama. Faqama aidan, lalu beliau berdiri, wa jalasa baina yati, dan beliau duduk di depanku. Fakultu, lalu kata Qutaibah, ya Abu Abdillah, ajlisu makanak. Wahai Abu Abdillah, apakah saya harus duduk di tempat yang biasa kamu, di tempat yang menjadi posisimu? Faqala, kata Imam Ahmad, la tashtagil bi, innama uritu an akhudha al-ilma ala wajhi. Enggak usah pedulikan saya. Yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu sesuai dengan adab yang seharusnya saya lakukan. Karena Imam Ahmad mau belajar kepada siapa? Qutaibah. Ya, bisa jadi Qutaibah punya hadis yang tidak diketahui oleh Imam Ahmad. Karena hadis itu kan berpihak ya. Maksudnya berpihak gimana? Ada hadis A dimiliki oleh orang Mesir, tidak dimiliki oleh orang Baghdad. Hadis B dimiliki oleh orang Baghdad, tidak dimiliki oleh orang Kufah misalnya ya. Sehingga mereka ketika datang ulama dari fulan, dari kota A, dari kota B, yang ditanya hadis yang dari sana. Sahabat setelah Rasulullah SAW meninggal, mereka menyebar kemana-mana. Sehingga mereka mendapatkan hadis sesuai dengan keberadaan sahabatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini beberapa adab yang diajarkan oleh para ulama dan bagaimana interaksi mereka terhadap ilmu sehingga mereka mendapatkan keberkahan ilmu yang lebih banyak dibandingkan keberkahan ilmu di zaman kita. Untuk mendapatkan satu hadis di masa silam perjuangannya berat. Sementara untuk mendapatkan hadis di masa kita cukup modal 50 ribu. Antum beli Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram itu hadisnya ribuan. Ada yang dihafal? Tidak ada. Kita cuekin. Padahal andai kan kitab itu ada di masa silam, untuk bisa dapat satu hadis saja biayanya mahal. Kan harus melakukan perjalanan jauh. Tapi sekarang hadis itu melimpah di mana-mana. Untuk bisa mendapatkan Sahih Bukhari hanya butuh modal 200 ribu plus terjemahannya. Atau untuk bisa mendapatkan kitab sunan hanya dengan modal sekian ribu. Meskipun demikian kita cuek kepadanya. Makanya keberkahan ilmu salaf lebih besar dibandingkan keberkahan ilmu di zaman sekarang. Sekarang belajar mudah ya. Sarananya gampang. Mau mengakses belajar dari ustaz siapa gampang. Kalau dulu saya mau belajar ke ustaz fulan ya datang ke sana. Saya mau belajar dari misalnya Ustaz Hakim, silakan ke Jakarta. Saya mau belajar dari Ustaz Mizan, ya harus ke Lombok. Sekarang cukup UBTV selesai ya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita banyak, ada banyak sarana untuk belajar meskipun kita kurang maksimal dalam memanfaatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.